sayang. Bilang-bilang cinta, bilang-bilang setia, tahu-tahunya mendua. Dasar kau lelaki, mudah obrol janji. Dasar kau lelaki, cuma bikin sakit hati. Lebih baik, lebih happy saat ini. Sing.